Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar Anas Radio di seluruh negeri, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita di setiap Kamis malam, Tanya Jawab Problema Muslim, pertemuan ke-7 di Kamis malam ini, di tanggal 14 Safar 1434 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 27 Desember 2012. Seperti biasa, kita kembali bersama dengan guru kita yang mulia, Al-Ustaz Al-Fadil Abu Muhammad Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa dulu Ustaz Zulkarnain. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum, mustamiin jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan kepada seluruh pendengar yang menyimak acara ini, dan juga kepada kawan-kawan yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Barakallahu fiik. Ya, para pendengar Anas Radio di seluruh negeri dan tentu di luar negeri yang mendengarkan siaran langsung malam ini, kita seperti biasa untuk pertama kali kita dengarkan nasihat tentunya dari guru kita tentang beberapa ayat Al-Quran dan tentu hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan atau nasihat dari beliau Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walakibatu lilmuttaqin wala udwan illa ala zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pendengar sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dari beberapa jalur riwayatan, hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dengan beberapa pendukungnya dalam kitab beliau Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah di nomor 106. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya ma'asyaral muhajirin, khamsun إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. Wahai sekalian kaum muhajirin, ada lima perkara apabila kalian tertimpa dengannya, dan saya berlindung kepada Allah agar kalian tidak mendapatinya. Yang pertama, kata beliau, لم تظهر الفاحشة في قوم قد حتى يؤلموا بها illa kashatihim al-ta'un wal-awja'un lati lam taktun mabab di asnatihim al-ladina mabab. Yang pertama, tidaklah kekejian tampak pada suatu kaum, kemudian mereka melakukan kekejian itu secara terang-terangan, kecuali akan tersebar kepada mereka penyakit ta'un dan penyakit-penyakit yang belum pernah melanda pendahulu-pendahulu mereka yang terdahulu. Ini hal yang pertama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari lima perkara apabila terjadi pada umat manusia, pada kaum muslimin, maka mereka akan ditimpa dengan berbagai musibah ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah jangan sampai kita semua menjumpai hal ini. Tapi nasallallahu salam wa lafiyah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keselamatan dan afiat. Kita telah melihat banyak dari perkara yang menimpa manusia, padahal hal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu salam dalam hadis ini. Yang pertama beliau terangkan, lam tabharil fahishatu fi qawmin qad hatta yu'linu biha illa tasha fihi mutta'un wal auja'u allati lam takun mabaq fi aslafihi min ladina madaw. Tidaklah kekejian tampak pada suatu kaum, kemudian mereka melakukan kekejian itu secara terang-terangan, kecuali akan tersebar pada mereka penyakit taun dan penyakit-penyakit yang belum pernah melanda pendahulu-pendahulu mereka yang telah berlalu. Yang telah kita saksikan berbagai kekejian dilakukan oleh manusia, dosa-dosa yang kadang tidak pernah terdengar sebelumnya terjadi umat terdahulu, dan kekejian-kekejian ini dulunya adalah perkara yang dianggap tabu, perkara yang memalukan. Apabila terjadi pada seorang, maka luar biasa rasa malunya terhadap manusia. Cuma na'udzubillah, banyak dari kekejian tersebut terjadi di masa ini, dilakukan secara terang-terangan, bahkan dianggap sebagai adat istiadat, dianggap sebagai kemajuan, dianggap sebagai perkembangan. Dan apabila hal ini telah terjadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda akan tersebar kepada mereka penyakit taun dan penyakit-penyakit yang belum pernah melanda pendahulu-pendahulu mereka yang telah berlalu. Telah benar Rasulullah dalam sabdanya, kita telah melihat berbagai penyakit belum pernah tercatat di dalam sejarah, ada penyakit-penyakit yang seperti itu. Dan ini semuanya akibat dosa dan kekejian yang terjadi dengan manusia, mereka lakukan secara terang-terangan. Apalagi di hari-hari ini, dan apa yang akan datang di akhir tahun, dari hal yang dimaklumi, banyak dari manusia melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang terlarang, dilakukan secara terang-terangan. Dan ini semuanya dari sumber malapetaka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita, melindungi keluarga kita, dan melindungi seluruh kerabat kita dari hal tersebut. Kemudian yang kedua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. Kedua, tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, kecuali bahwa mereka akan ditimpa oleh kemarau yang panjang, krisis pangan, dan kesewenang-wenangan penguasa. Iya. Yang kedua ini juga bukan hal yang aneh di masa ini. Seorang datang ke pasar, lihat atau membeli barang, apabila barang tersebut ditimbang, terlihat di timbangan 10 kilo, maka mungkin telah berkurang 2 kilo, bahkan mungkin berkurang lebih daripada itu. Iya. Dan mengurangi timbangan, takaran yang seperti ini adalah sifat tercela di dalam agama. Apabila hal ini terjadi, Rasulullah menjelaskan bahwa mereka akan ditimpa oleh kemarau yang panjang, krisis pangan. Dan kita telah melihat krisis yang menimpa manusia, banyak tempat kemarau terjadi. Yang ketiga, dan kesewenang-wenangan penguasa mereka dapatkan. Kemudian dosa yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul fatra min as-sama' walawla al-baha'im lam yumtaru." Yang ketiga, tidaklah mereka menunda untuk mengeluarkan zakat harta mereka kecuali hujan dari langit akan ditahan untuk mereka. Andai kata bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya mereka tidak akan mendapatkan hujan sama sekali. Ini dosa yang ketiga, menahan mengeluarkan zakat, memberikan kepadanya harta. Nikmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah terhitung dan terhingga sampai kepada nyutinya. Tapi giliran ada kewajiban pada dirinya, dia tidak pernah menghitung kewajiban itu terhadapnya. Padahal seorang muslim harusnya menghitung kewajiban-kewajibannya pada zakatnya, seperti seorang bakhil menghitung hartanya. Iya. Apabila hal ini telah terjadi dan telah kita saksikan, banyak dari manusia menahan zakat harta mereka, seakan-akan tidak ada kewajiban dalam zakat, pada harta mereka. Apabila hal ini terjadi, maka akan tahan hujan dari langit untuk mereka. Ada yang dikata bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya mereka tidak mendapat hujan sama sekali. Kemudian dosa yang keempat, kata beliau, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa khallaqallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Dan tidaklah mereka melanggar perjanjian dengan Allah dan perjanjian Rasulnya, kecuali Allah akan menjadikan musuh yang bukan dari kalangan mereka berkuasa terhadap mereka. Kemudian para musuh itu mengambil sebagian harta yang berada di tangan mereka. Iya. Inilah hal yang telah kita saksikan. Orang-orang yang melanggar janjinya kepada Allah dan janjinya kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ditimpakan musibah terhadap mereka, ditaklukkan oleh musuh. Dan dia maklumi keadaan sebagian negeri, pimpinan negaranya dari penduduk negeri tersebut. Tetapi kebijakan di dalam negeri tersebut diatur oleh orang-orang asing, oleh orang-orang luar. Ini dari musibah yang menimpa disebabkan karena dosa ini. Kemudian yang kelima, waman lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah yataghayyaru bima anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Yang kelima, tidaklah para penguasa mereka tidak berhukum dengan kitab Allah dan tidak memilih hukum yang Allah turunkan, kecuali Allah akan menjadikan kehancuran antara sesama mereka sendiri. Iya. Dan ini juga dari hal yang setelah kita saksikan, banyak dari penguasa kaum muslimin tidak memperhatikan hukum Allah. Mereka lebih mengandalkan kepala-kepala mereka yang penuh dengan kekurangan, lebih mengandalkan kelemahan mereka, sehingga yang timbul adalah kekacauan, perselisihan, dan kerusakan di tengah manusia. Dia kata mereka berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala pasti akan dapat kebaikan. Tapi yang terjadi adalah selain daripada itu. Karena itu Allah akan jadikan kehancuran mereka antara sama mereka sendiri, ribut-ribut antara sama mereka sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kaum muslimin dan muslimat untuk menjauhi dosa-dosa ini. Dan kita di hari-hari seperti ini banyak melihat kemungkaran-kemungkaran, apalagi di akhir tahun seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan hati-hati kita di atas keimanan dan ketakwaan, dan menjauhkan kita semua dari segala dosa dan kemaksiatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawwalul karim. Wallahu ta'ala. Silakan. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Baik Ustaz, sekarang kita masuk sesi pertanyaan para pendengar Anas Radio. Pertanyaan pertama dari Al-Ah Kurnianto Raharjo, ini ditulis di Jawa Barat. Pertanyaannya Ustaz, apakah benar Nabi Muhammad SAW mencium batu hitam Hajar Aswad, salah satu dari 360 berhala, di mana di dalam Ka'bah yang 359 sudah dihancurkan, dan Umar segan melakukannya, tetapi karena Nabi melakukannya, dia juga mencium batu hitam itu dengan berat hati. Apakah mencium batu itu bukan mencium berhala, atau ada unsur kesirikan di sini? Apakah benar? Ya, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertama perlu diketahui bahwa Hajar Aswad telah syadi dalam sebagian hadis, dia adalah batu dari sorga, kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini, dan tadinya putih kemudian menjadi hitam oleh dosa-dosa manusia. Dia menciumnya, terdapat perintah syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan ada di dalam ketentuan agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu pula yang dilakukan oleh umat Islam di dalam agamanya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma auhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifan." Kemudian kami wahyukan kepada engkau, wahai Nabi Muhammad, untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Iya, dan salah satu dari agama Nabi Ibrahim adalah mencium Hajar Aswad ketika melakukan tawaf. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, mencium Hajar Aswad bukan dengan hati yang berat, tapi beliau menciumnya karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Beliau berkata, "Inni la alamu annaka Hajar, laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk." Kata Umar, sungguhnya aku mengetahui bahwa kamu ini hanyalah batu. Andai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kata aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Maka Umar pun menciumnya. Ucapan dari Umar tersebut bukan menunjukkan beliau berat, tapi ini menunjukkan pemahaman beliau yang indah di dalam memahami Islam. Bahwa mencium Hajar Aswad ini bukan karena Hajar Aswad memberi manfaat, menolak bahaya, tetapi di dalam menciumnya karena perintah syariat di dalam hal itu. Bagaimana kita diperintah berwudu? Bukan karena kita najis. Bukan karena kita najis. Tapi itu adalah perintah syariat yang akal tak masuk di dalamnya. Iya. Adapun penyebutan berhala yang disebutkan oleh penanya, ini mungkin dia singgung keadaan Ka'bah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Makkah. Dan memang kaum musyrikin memasukkan berhala-berhala. Tapi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Makkah, seluruh hal tersebut telah dihancurkan dan tersisalah Hajar Aswad, yang Hajar Aswad ini tidak termasuk berhala. Tapi Hajar Aswad ini adalah telah berada dari syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Al-Ah Wirawan Video di Depok. Ini Fiki Muamalah. Seseorang mendirikan usaha dan menjadi investor bekerja sama dengan fulan sebagai pengelola usaha. Ketika setahun berjalan, saatnya untuk mengeluarkan zakat. Pertanyaannya, apakah boleh diperbolehkan zakat tersebut dikeluarkan dari memotong keuntungan bulan ke-12? Di mana keuntungan tersebut adalah 60% milik pengelola dan 40% bagian investor. Sementara zakat tersebut rencana adalah diberikan kepada pengelola. Karena pengelola termasuk bagian 8 asnaf penerima zakat. Ya, silakan Ustaz. Ya, baik. Gambaran yang disebutkan oleh Allah penanya di sini tentang mendirikan usaha, kemudian dia bekerja sama dengan seseorang, atau seorang mendirikan usaha dan menjadi investor dan dia bekerja sama dengan seorang sebagai pengelola usaha. Jadi ada dua pihak di sini, satu pihak investor dan satu pihak pengelola usaha. Iya. Kemudian yang ditanyakan tentang mengeluarkan zakat, dan zakat ini perjanjian keuntungannya 60% untuk pengelola dan 40% untuk investor. Iya. Sementara yang ditanyakan bagaimana zakat itu diserahkan kepada pengelola sendiri. Jawabannya bahwa ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Walaupun si pengelola itu dia termasuk orang yang miskin, ya. Tapi di dalam bentuk usaha, investor dan pengelola adalah dua orang yang bersyarikat dalam usaha. Walaupun investor dia pemilik duit, tapi pengelola dia memiliki andil dari sisi tenaga. Ya. Ya, ini disebut sebagai syarikat, kesyarikatan di dalam usaha. Nah, hasil keuntungan di akhir tahun memang dikeluarkan zakatnya 2,5%, dan zakat itu diberikan kepada 8 asnaf. Tidak boleh diberikan kepada pengelola, sebab pengelola adalah pemilik usaha, terhitung dari pemilik usaha. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, pertanyaan berikut dari Al-Ah Abu Zikro di Makassar. Ketika safar dan mendapati sholat Jumat, kita boleh meninggalkan sholat duhur, kemudian dijamak dengan sholat asar. Bolehkah Ustaz? Silakan. Ya, jawabannya dalam kondisi yang seperti ini, dia hadir di bersama manusia sholat Jumat, maka harusnya dia tidak menyelisihi imam di dalam niatnya, tidak menyelisihi manusia di dalam niat sholat tersebut. Iya, karena berbeda niat antara imam dan makmum, itu di dalam perkara yang ada udur bagi seseorang, ada keringanan bagi seseorang. Adapun dalam hal yang seperti ini, harusnya dia mengikuti kepada imam. Dan sepanjang manusia secara umum sholat Jumat, maka dia ikut sholat Jumat bersama imam. Ya, dan tentunya apabila dia sholat Jumat, tidak boleh dia menjamak antara Jumat dan Asar, menurut pendapat yang lebih kuat. Karena tadi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak pernah dinukil mereka dalam perjalanan-perjalanan menegakkan Jumat dan menjamak antara Jumat dan Asar. Kemudian Jumat itu berbeda dengan duhur, yang ada dalilnya di dalam menjamak hanya duhur dan Asar saja, bukan Jumat dan Asar. Nah. Yes, sir. Ya. Baik, berikutnya Ustaz dari Abu Ajrul di Bali. Ustaz, boleh tidak ditegakkan sholat Jumat jika hujan yang sangat lebat karena jauh dari masjid? Ya, silakan Ustaz. Ya, tentang penegakan sholat Jumat itu adalah adalah hal yang wajib atas kaum muslimin, tidak gugur karena apa namanya? Karena hujan yang lebat. Ya, tetap di antara mereka ada yang menegakkannya sesuai dengan kemampuannya. Apalagi di masa sekarang ini sulit tergambar tidak menegakkan Jumat karena hujan yang lebat. Nah. Ya. Yang berikutnya dari Al-U Ummu Hanifah. Ustaz, bagaimana hukum imunisasi bagi seorang bayi? Jazakumullah khairan. Ya, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Imunisasi itu asalnya adalah hal yang diperbolehkan. Ya. Sepanjang apa yang diberikan dalam imunisasi tersebut dari perkara yang dihalalkan. Dan saya tidak mengetahui ada larangan di dalam hal tersebut. Dan juga sebagian orang ada yang menyebutkan bahwa bagian bentuk dari imunisasi membahayakan. Dan ini juga saya tidak mengetahui ada hal yang berkaitan dengan pembahayaan tersebut. Tapi secara umum saya berikan ketentuan bahwa imunisasi panjang dengan hal yang dibolehkan, hal yang halal, kemudian imunisasi tersebut dengan perkara yang tidak membahayakan, insyaAllah ta'ala tidak ada masalah. Ya. Dan di dalam sebagian hadis Rasulullah SAW telah menyebutkan man tasabbaha sab'a tamarat ajwa, siapa yang makan 7 butir korma ajwa, dan maka dia akan aman dari sihir. Dimaklumi dia makan 7 korma ini untuk menjaga dirinya dari sihir. Dan ini obat untuk melindungi dari penyakit. Dia makan obat untuk melindungi dari penyakit. Maka tidak ada masalah seorang berobat untuk melindungi dari penyakit. Kalau misalnya di belakang efek imunisasi ada panas yang sedikit tapi maslahatnya lebih besar, tidak ada masalah yang seperti itu. Karena dimaklumi di dalam khitan, ya, memberikan rasa sakit, dan khitan itu menimbulkan luka. Tapi karena manfaat yang besar di belakang khitan, hal tersebut diperbolehkan. Ya, wallahu ta'ala alaikum. Ya, Ustaz, pertanyaan berikut dari Al-Uh Ummu Nabilah di Yogyakarta. Di pertemuan yang lalu, Ustaz mengatakan bahwa berbicara dengan bahasa orang kafir, jika tidak diperlukan, itu dilarang. Apakah bahasa yang dimaksud adalah bahasa Inggris atau bahasa yang selalu digunakan orang kafir dalam peribadahan mereka? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya. Bahasa orang kafir yang dimaksud adalah seluruh bahasa orang kafir. Siapa saja orang kafir. Apakah Inggris? Ya. Maupun yang lainnya. Kalau hal tersebut tidak diperlukan, maka hendaknya ditinggalkan dalam bentuk mukhalafah lil kuffar. Tapi dimaklumi kalau bahasa tersebut atau kalimat-kalimat dari bahasa seperti dalam bahasa Inggris, ada kalimat-kalimat yang berjalan di bahasa Indonesia yang sudah dikenal ada di dalam kamus-kamus bahasa Indonesia, itu artinya sudah terhitung dalam masyarakat di dalam bahasa Indonesia. Nah, hal yang seperti itu sudah menghilangkan bentuk dari tasyabbuh yang dilarang. Ya, wallahu ta'ala. Pertanyaan berikut dari Al-Ah Saif di Makassar. Ustaz, bolehkah mengambil embel-embel tahun baru kafir dalam perdagangan seperti promo tahun baru dan yang semisalnya? Ya, silakan Ustaz. Saya kurang mengerti ya dengan maksud embel-embel tahun baru. Apakah dia memasang selamat tahun baru kemudian dipromosikan dagangannya? Oleh kan dia maksud, tentunya itu tidak diperbolehkan sebab dia bersyirikat di dalam hal yang tidak disyariatkan dalam bentuk tasyabbuh. Ya, tapi kalau ada maksud yang lain saya enggak paham secara lengkap dari pertanyaan penanya di sini. Nah. Ya. Baik, Ustaz, pertanyaan berikut dari Al-A Abdul Fattah di Yogyakarta. Ustaz, bagaimanakah bolehkah menyekolahkan anak-anak di TKIT atau SDIT yang mana walaupun masih kecil, santri laki-laki dan perempuan dicampur, lalu bagaimana kriteria TKIT dan SDIT yang tidak melanggar syariat? Ya, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Untuk masalah kriteria TKIT dan SDIT yang tidak melanggar syariat ini jawabannya panjang ya. Hanya saja ada satu sudut yang ditanyakan di sini dan ini saja yang bisa saya jawab kesempatan ini. Iya, masalah bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, walaupun itu masih kecil, pada anak-anak kecil, itu hendaknya dihindarkan. Anak-anak kecil semenjak kecilnya dihindarkan dari hal tersebut, supaya tumbuh pada diri mereka giroh yang baik. Giroh yang baik. Hanya saja diberi udur, diberi maaf, pada hal yang masih kecil. Ya, mungkin paling lamanya sampai kelas 4 SD, dan semisal dengan itu. Biasanya di ukuran kebanyakan, di kelas-kelas tersebut, anak-anak kecil sudah mulai berpikiran lebih jauh. Ya, karena itu di sebagian fatwanya Syekhul Syekh Ahmad Al-Najmi, rahimahullah ta'ala, beliau membolehkan, ya, kalau santri laki-laki dan perempuan yang masih kecil, setingkat TK, itu bercampur, akan tetapi kalau dipisah, itu lebih afdal dan lebih utama untuk membentuk kepribadian di atas hal yang disyariatkan semenjak dari kecilnya. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, Ustaz, pertanyaan berikut dari seorang hamba Allah. Ustaz, ana mau minta nasihat sekaligus motivasi. Ana baru kenal dakwah salaf baru setahun ini dan ini alhamdulillah nikmat yang sangat besar. Dan sekarang bertepatan baru masuk kuliah di semester pertama. Setelah ana pelajari Qawaidul Arba, Ushulus Salasa, Kitabut Tauhid dan kitab akidah yang lainnya, ana merasa sangat kurang dan miskin sekali akan ilmu syar'i. Dan ana baru merasa hidup setelah mengenal dakwah yang hak ini. Namun di kelas ana bercampur baur antara pria dan wanita. Rata-rata akhwatnya tidak menutup aurat dengan sempurna. Selain itu tugas yang begitu banyak dan memakan waktu menyulitkan ana untuk mengikuti majelis taklim dan mendengarkan kajian. Apa nasihat ustaz yang harus ana lakukan? Ya, silakan ustaz. Ya, barakallahu fikum. Sebenarnya ini kendala banyak dialami oleh sejumlah dari ikhwan yang kuliah. Namun secara umum saya ingatkan bahwa seorang mengenal hidayah, mengenal jalan as-salaf, yang mengenal tuntunan Al-Quran dan as-sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, itu adalah nikmat yang besar. Karena itu hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat tersebut. Dan dari kesyukuran adalah kita menjaga nikmat itu agar supaya kita tidak dipalingkan dari nikmat tersebut. Ya, tidak dipalingkan dari nikmat tersebut. Dan keberadaan seorang berada di sebuah universitas, di tempat kuliah yang bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, itu adalah hal yang diharamkan di dalam syariat kita. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum ad-dukhul 'ala an-nisa." Hati-hati kalian masuk menjumpai perempuan. Dan Rasulullah, bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintah para sahabat apabila ada keperluan pada ibu-ibu kaum mukminin, yaitu para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar supaya mereka meminta dari belakang hijab. Allah firman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Apabila kalian meminta kepada mereka suatu mata, maka mintalah pada mereka dari belakang hijab. Dan banyak lagi dalil yang menunjukkan tidak bolehnya bercampur baur antara laki-laki dan perempuan di tempat yang dikumpulkan dalam suatu ruangan tertutup. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk menghindari hal tersebut. Siapa yang mampu menghindarinya, itulah yang paling afdal. Dan siapa yang terpaksa oleh kondisi, dia tidak mampu untuk keluar dari hal tersebut. Hendaknya jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya. Dan juga saya ingatkan bahwa siapa yang selalu ingin menjaga kebaikan agamanya dan dia berusaha untuk melakukan hal tersebut, berusaha meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia berkorban dengan hal tersebut, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkannya. Innahu may yattaqi wa yashbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Sungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, sungguhnya Allah tidak menelantarkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Ya, Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Al-Ahrangga. Bismillah. Ustaz, ana mau bertanya, bagaimana hukum membuka usaha pengiriman barang? Pada saat seseorang memberikan paket seperti pakaian, CD, atau yang semisalnya, kita perlu tanya detail. Contoh, apakah ini CD musik atau bukan? Apakah ini celana jeans atau tidak? Apakah ini baju wanita yang membuka aurat atau tidak? Atau ketika kita mendapat order dari pelanggan, cukup kita catat dan antarkan sesuai kriteria umum. Ya, silakan Ustaz. Ya, di dalam hal yang seperti ini, seorang tidak dituntut untuk bertanya secara mendetail apakah ini CD musik atau tidak, celana jeans atau tidak, dan seterusnya. Ya, sebab ini dari perkara-perkara berlebihan. Ya, perkara-perkara berlebihan datang membawa seorang kepada berjelek sangka. Ya, dan hal yang seperti ini tidak dituntut pada seorang. Seorang hanya memandang perkara yang zahirnya. Rasulullah SAW hanya memerintah kita mengambil yang zahir. Dan kata beliau, ya, ini lam u'mar mu'lak hibat puluhan nas. Sungguhnya aku tidak diperintah untuk membelah hati-hati manusia. Karena itu cukup dia mengambil kriteria umum. Dia cukup hanya bertanya, ini isinya apa? Diterangkan CD-CD, isinya buku-buku, baju-baju. Dan itu sudah cukup. Tidak perlu dia tanya secara mendetail. Ya, apalagi kalau dia tanya mendetail seperti itu, kadang akan memberatkannya. Ya, dan ini tentunya akan kembali hal yang memberatkan sepertinya akan kembali kepada diri dia sendiri. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semua. Ya, Ustaz, pertanyaan berikut dari Marwah Sofa di Lampung. Istri punya hutang, Ustaz, ketika sebelum menikah. Apakah hutang tersebut menjadi tanggung jawab suami setelah wanita itu menikah? Ya, silakan, Ustaz. Iya. Asalnya hutang itu adalah terkait dengan istri. Ya. Sebab ini adalah hutang dari perbuatan istri sendiri. Terkait dengan istri. Hanya saja di dalam hal yang seperti ini, apalagi ada terkumpul dua orang dalam bingkai rumah tangga, ya tentunya ada tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Nah, suami juga membantu di dalam hal tersebut. Tapi kalau ditanya dari sisi hukum asal, maka itu hutang adalah tanggung jawab dari si istri. Walaupun dia berhutang setelah menikah. Walaupun dia berhutang setelah menikah untuk keperluan pribadinya, bukan untuk keperluan keluarganya. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, baik Ustaz. Ini ada pertanyaan live dari Al-Akanda di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Andri? Sehat semua? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Ya, silakan langsung bertanya kepada Ustaz Zulkarnain. Ustaz, apa kabar Ustaz? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau tanya yang itu, apa, kisahnya Umar beserta para sahabat di kitab Fiqhul Adil wal Azkar yang menemukan jasad Nabi Daniel, Ustaz. Itu kalau boleh tahu dalam rangka apa para sahabat menuju ke kota itu, terus faedah apa dari kisahnya itu, ya? Kasih tak, jazakallahu khair. Pertama, untuk kisah ini perlu dirinci ya secara itu. Akhirnya saya perlu menghadirkan bagaimana atau kelengkapan dari kisah tersebut. Dan saya sendiri enggak menghadirkan. Ya. Dari isi kisah tersebut apa yang di apa yang dimaksud. Ya. Jadi mungkin kalau disebutkan oleh penanya bagaimana tentang hal tersebut, secara umum mungkin bisa diterangkan. Namun baik, ini saya baru buka di kitab fikih Al-Adiyah wal Adhkar yang disebut oleh penanya tadi, dan disebutkan di sini riwayat ya dari Abu Al-Adiyah. Kemudian dikatakan bahwa tatkala mereka telah memperoleh kemenangan menaklukkan Pushtur, mereka mendapatkan di rumah Hormuzan sebuah tempat tidur seorang yang mati, dan di kepalanya ada mushaf. Kami ambil mushaf tersebut dan dibawa kepada Umar radhiyallahu anhu. Umar memanggil Ka'ab Al-Akbar, kemudian ditulis dengan bahasa Arab. Ya, maka kata Abu Aliyah, aku adalah orang Arab yang paling pertama membacanya. Aku baca seperti aku apa yang aku baca di Al-Quran. Ya, maka aku yang meriwayatkan dari Abu Aliyah, yaitu Khalid bin Dinar. Ya, meriwayatkan dari Abu Aliyah, Khalid bin Dinar bertanya kepada Abu Aliyah, apa yang ada dalamnya? Ambil sirah kalian dan berperkara kepada kalian. Ya, dan apa yang akan terjadi setelah itu? Kemudian Khalid bin Dinar bertanya, apa yang kalian lakukan pada orang itu? Kata beliau, kami menggali sungai, ya, 13 kubur yang kami menggali pada sungai 13 kubur yang terpecah-pecah atau terpisah-pisah. Lalu pada malam harinya kami kubur Daniel tersebut, ya. Kemudian kami ratakan kuburnya agar supaya tidak digali oleh manusia. Nah, baik. Maka disebutkan di situ di kelanjutan kemudian oleh Daniel, ya, dan disebutkan ya kapan dia mati, katanya sejak 300 tahun. Ya, dan seterusnya. Dan Ibnu Katsir menyebutkan asarnya di kitab Bidayah wa Nihayah. Dan Ibnu Katsir berkata sanadnya sahih. Ya. Ini oleh penulis dibawakan di dalam bukunya kitab Al-Adiyah wa Al-Adhkar. Hanya ingin menunjukkan tentang bagaimana ihtimal as-salaf dan perhatian as-salaf dan kehati-hatian mereka yang sangat besar di dalam hal ini. Menjaga kuburan orang atau menjaga orang-orang yang saleh agar supaya, apalagi dari peninggalan sebelumnya, agar supaya tidak menjadi pengantar kepada pintu kesyirikan. Ya, yang jelas di sebatas hal tersebut di penunjukan kisah itu adalah perkara yang bagus. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan sanadnya sahih pada Abu Al-Adiyah. Ya, pada Abu Al-Adiyah. Dan saya sendiri enggak menghadirkan sekarang. Abu Aliyah ini mendengar dari mendapati masa Umar bin Khattab atau tidak, dia berjumpa dengan Umar bin Khattab atau tidak, menghadiri kisah itu atau tidak, ini perlu diperiksa. Kemudian saya lihat di sini penulis mengatakan bahwa Muhammad bin Ishaq dalam maghazinya meriwayatkan Al-Khalid bin Dinar, dan dilalui bahwa Muhammad bin Ishaq bin Yasar adalah seorang mudalis, dia diterima kalau dia memakai kataan. Jadi saya sendiri dalam masalah asar ini perlu pada pembahasan bagaimana ya bagus, ya, kembali kepada suatu pokok penting di dalam syariat kita, yaitu menutup segala pintu yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semua. Ya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, jazakallahu khairan Al-Ahkanda, Jakarta. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz dari Al-Asardiman Halim di email @yahoo.com. Ustaz, apakah ada dalil yang sahih tentang sholat tasbih? Ya, silakan Ustaz. Ya, baik, tentang sholat tasbih ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Hadis-hadis ini adalah letak silam pendapat di kalangan para ulama tentang keabsahannya, apakah hadisnya sahih atau tidak. Ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama dalam hal tersebut. Ya. Dan yang benarnya di dalam salat tasbih ini, wallahu taala alam, bahwa hadisnya adalah hadis yang sahih. Hadis paling tidak hasan, bisa dihasankan dari seluruh jalan-jalannya. Dan hadisnya telah dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan juga dikuatkan oleh Syekhuna Syekh Mukbil dalam Sahih Al-Musnad mimma laysa bisahihain. Walaupun belakangan saya mendapat berita bahwa beliau rujuk dari tasbih, namun hal tersebut ya di dalam batas pengetahuan saya, bahwa hadisnya ada hadis yang kuat, kita bisa mempunyai dalil yang kuat untuk melemahkannya. Apalagi hadis ini telah disahihkan oleh 20 orang imam kaum muslimin, dari imam ahli hadis semenjak dahulu hingga hari ini. Ya, karena itu solat tasbih adalah solat yang disyariatkan, hanya saja dia bukan solat sunnah mu'akkadah. Dia bukan solat sunnah mu'akkadah. Allahu ta'ala. Ya Ustaz, pertanyaan berikut dari Al-Ah Abu Mu'as di Solo. Kalau menunda kehamilan dikarenakan mau ibadah haji, hukumnya apa Ustaz? Dan yang kedua, kalau punya sepatu yang materialnya pakai kulit babi, solusi terbaiknya bagaimana Ustaz? Ya, silakan. Baik, ada pun yang pertama tentang menunda kehamilan karena ingin ibadah haji. Kalau memang kondisi seperti sekarang ini, antrian menunggu haji itu sangat lama sekali, ya, apabila jatah haji seorang sudah dekat, kemudian apabila dia gugurkan karena kehamilan sehingga dia akan menunggu lagi lebih jauh, dan maka tentunya hal ini adalah hal yang akan membuatnya terlambat di dalam menunaikan salah satu dari rukun Islam. Ini tidak ada masalah, insyaallah ta'ala dia menunaikan atau dia menunda kehamilannya dengan memakai alat-alat penunda kehamilan yang aman apabila dikonsultasikan dengan dokter perempuan yang ahli di dalam hal tersebut. Ini yang kedua tentang masalah sepatu dengan bahan material kulit babi. Ya, apabila kulit babi tersebut telah disamat, dan umumnya kalau sudah dijadikan sepatu itu sudah disamat, sudah dikelola sehingga tidak berbau lagi, ini terdapat silang pendapat di kalangan ulama. Dan yang benarnya bahwa apabila sudah disamat, maka insyaAllah ta'ala hal tersebut adalah perkara yang dibolehkan. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Yudhikul ihabu faqad tahur." Apabila ihab, kulit itu telah disamat, maka dia telah suci. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Shalani, dan pendapat juga yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Uthaymin di Syarah Bulughul Maram. Walaupun mungkin di sebagian buku yang lain beliau ada pendapat yang lain, hanya saja wallahu ta'ala alam, ini pendapat saya sendiri lebih condong kepada mereka yang mengatakan boleh untuk hal itu. Walaupun perlu saya sampaikan bahwa kebanyakan ulama di dalam hal ini mereka menganggap itu tidak diperbolehkan. Ya, wallahu ta'ala. Ya, Ustaz, pertanyaan berikut dari Al-Ah Ramadan di Jakarta. Saya sering berbicara dengan ikhwa-ikhwa Perancis dengan bahasa Perancis. Apakah saya tergolong ke dalam perbuatan yang melestarikan budaya kafir? Ya, silakan Ustaz. Saya telah sampaikan bahwa berbicara dengan bahasa orang kafir itu kalau tidak diperlukan. Kalau diperlukan, tidak ada masalah dalam hal yang diperlukan oleh seorang, apalagi dia berbicara agama misalnya, atau dia berbicara tentang urusan dunianya, urusan dagangnya, itu adalah perkara yang diperbolehkan. Dan telah syah di dalam As-Sunan, hadisnya disahihkan oleh Syekh Mukbil di dalam As-Sahih Al-Musnad di Malaysia di Sahihain, bahwa Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mempelajari bahasa Suryaniyah, bahasa orang Yahudi, selama 17 hari, dan beliau menguasainya selama 17 hari. Ya. Ini beliau pelajari karena memang diminta oleh Nabi untuk mempelajarinya, agar kalau ada surat-surat dari Yahudi, ada yang menerjemahkan untuk beliau. Dan ini dari cara yang dibolehkan untuk suatu keperluan. Ya Allah ta'ala ala. Ya Ustaz, pertanyaan berikut dari Al-Ahtaufan di offshore. Bagaimana status sholat Jumat di offshore Ustaz? Di mungkin apa namanya, kilang-kilang di penambangan di tengah laut. Karena ada nukilan fatwa dari Al-Lajna Ad-Daimah dan Syekh Utsaimin katanya tidak sahnya sholat Jumat di offshore. Ya, silakan Ustaz. Ya, jadi kalau dia penambangan di tengah laut sudah terpisah dengan kampung penduduk, itu sudah jarak safar namanya. Ya. Dan di safar itu memang tidak ada sholat Jumat, yang ada hanya mengqasar saja. yang dilakukan adalah sholat duhur secara qasar. Karena itu sholat Jumat memang tidak syah di kondisi tersebut. Ya, ini alasannya karena itu adalah sahabat. Dan tidak karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, mereka melakukan sholat Jumat pada saat sahabat. Ya Wallahu ta'ala alim. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz, dari Al-Uh Suciana Dwi Irawati di Jawa Tengah. Apakah boleh utang ke bank untuk buat daftar haji dan di saat tempo berangkat haji sudah terlunasi? Misal rentang daftar dengan berangkat 10 tahun. Silakan Ustaz. Iya, berhutang ke bank untuk apa? Mendaftar ibadah haji itu adalah hal yang tidak diperbolehkan karena ada bunga di belakangnya. Ya, apapun nama dari bunga tersebut, apabila pinjaman itu telah menimbulkan manfaat di belakangnya, telah berkembang, maka itu disebut sebagai riba. Apapun namanya, apakah dikatakan bagi hasil, atau dikatakan jasa, atau dikatakan bunga, semuanya dihitung sebagai riba. Maka itu adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Kemudian saya ingatkan di kesempatan ini, bahwa apa yang dilakukan oleh bank-bank sekarang ini dari talang haji, ini dari perkara mungkar yang wajib dihindari oleh setiap muslim dan muslimah. Iya. Dan dari kemungkaran ini, akhirnya orang-orang yang sudah siap dananya untuk berangkat haji menjadi tertunda, menjadi terbelakang. Ya, padahal harusnya mereka yang lebih didahulukan untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, lebih didahulukan untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, bukan mendahulukan orang-orang yang ditanggung oleh bank dan bank yang mengambil manfaat di belakangnya. Ya, bank yang memperoleh hasil di belakangnya. Dan dengan hasil yang diperoleh tersebut, mereka menimbulkan bahaya, ya, keterlambatan bagi orang yang seharusnya telah berangkat dengan kemampuan yang mereka telah miliki. Dan perlu diketahui bahwa di dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW, kewajiban haji itu disyaratkan kemampuan, disyaratkan pada kemampuan. Itu yang menjadi asal dan dasar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada pemerintah kita untuk melarang ya bank-bank melakukan hal yang seperti itu. Ini dari perkara yang menimbulkan banyak masalah di dalam pelaksanaan ibadah haji. Wallahu ta'ala alam. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ah Ali Akbar di Bosowa. Ana mau tanya Ustaz terkait bayi yang baru lahir tersebut diazani telinganya, kemudian ari-arinya ditanam. Apakah benar hal ini ada tuntutannya Ustaz? Ya silakan. Ya, barakallahu fikum. Ini ada dua hal. Yang pertama tentang mengadani bayi. Ya, memang ada sebagian hadis yang mengatakan bahwa kalau bayi itu lahir diadani di sebelah kanannya, telinga kanannya dan dikomati di telinga sebelah kirinya. Namun hadis ini adalah hadis yang lemah. Adalah hadis yang lemah. Dulu Syekh Al-Albani yang pernah mengeluarkannya. Namun setelah itu merujuk dari hal tersebut. Ya, itu yang lebih benar insyaAllah. Karena itu tidak disyariatkan untuk mengadani pada bayi tersebut. Ya, bagi orang tua yang dia boleh mentahdik anaknya, dia perlu untuk dia korma, ya, agar supaya dia awal yang masuk ke dalam mulutnya adalah korma yang telah dipunya oleh orang tuanya, sehingga tersebut menjadi kebaikan untuk sang anak. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ari-ari, itu tidak ada hukum yang terkait dengan ari-ari. Jadi, apakah ari-ari itu dilempar ke laut, atau ditanam, atau diberi makan kepada hewan, itu tidak ada hukum yang terkait dengannya. Karena itu, apa yang dilakukan oleh sebagian orang dengan untuk dikubur, kemudian dimandikan, dan berbagai ritual yang lainnya, ini dari perkara-perkara yang tidak ada dasarnya dalam syariat. Ya Wallahu ta'ala alam. Ya, pertanyaan dari Alika di Bekasi, Ustaz. Saya seorang mahasiswa TI, Teknik Informatika dari Bekasi. Bagaimana hukumnya memakai software bajakan atau ilegal ditinjau dari sisi dalil, Ustaz? Dan apakah termasuk darurat tatkala seorang guru memberikan tugas yang mengharuskan memakai program bajakan tersebut? Ya, silakan, Ustaz. Ya. Software bajakan atau ilegal ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Ya, apakah itu milik seorang muslim? Apakah software tersebut milik seorang muslim atau kafir? Seorang muslim tidak diperbolehkan untuk mengambil hak orang lain dalam bentuk bagaimanapun. Ya. Kecuali kalau pemilik software memberikan izin, boleh untuk mengcopy, boleh untuk menggandakan, atau hal tersebut sudah berjalan dan pemilik software sendiri tidak mengingkari, itu adalah perkara yang tidak ada masalah. Hanya saja kalau software itu terjaga dan kalau pemiliknya punya hak cipta, lalu digandakan, maka ini bentuk dari mencuri hak orang lain. Dan dimaklumi ketentuan dosa di dalam. Jadi yang kedua, kalau guru memerintah untuk melakukan perbuatan dosa yang seperti ini, tidak diperbolehkan untuk mengikutinya. Ya. Karena tidak ada ketaatan dalam hal yang bermaksiat. Dan seorang apabila di kondisi yang seperti ini, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dan kelompoknya. Allah mastata'in bertakwa lakanyan pada Allah sesuai dengan kelompok kalian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada semua. Ya Ustaz, pertanyaan berikut dari Al-Ahyahya di Surabaya. Ustaz, bagaimana cara, metode dalam menasehati saudara-saudara kita yang berakidah sufi dan masih banyak syubhat di dalamnya? Ya, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Yang pertama, seorang wajib untuk mengikhlaskan niatnya pada segala amalan yang akan dia lakukan. Bahwa dalam hal tersebut adalah untuk kebaikan bagi saudaranya, dan juga untuk ketinggian dalam agama, untuk ketinggian agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufik di dalam tersebut dan saudara-saudara yang diberi hidayah. Dan yang ketiga, diingatkan kepada mereka supaya kembali kepada dasar di dalam agama ini, yaitu berpegang kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini di antara pokok solusi dan penyelesaian di dalam hal ini. Sebab orang yang tidak ingin kembali kepada jalan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang mengandalkan perasaan apa yang didapatkan, ini adalah sebab yang menyeret kaum sufi jatuh dalam berbagai penyimpangan. Kemudian yang ketiga, diarahkan mereka untuk memahami agama ini sesuai dengan jalan para sahabat, ya, sesuai dengan jalan Nabi SAW dan para sahabatnya. Sebab itulah jalan keselamatan. Ya, itulah jalan keselamatan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ada siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tanpa jelas bagi petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, maka kami akan membiarkan dia larut di dalam kesesatannya dan kami akan masukkannya ke dalam neraka jahannam daripada sejelek-jelek kemudian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Ya Ustaz, pertanyaan berikut dari Al-Ah Rahmat Abdul Fikar. Ustaz, saya sering was-was najis dan dalam bersuci. Bagaimana solusinya Ustaz? Ya. Ya. Yang pertama, seorang wajib mengetahui bahwa syaitan itu ingin menyesatkan manusia. Dan salah satu dari kegiatan pokok syaitan adalah memberikan was-was kepada manusia. Ya, karena itu Nabi Adam alaihi salam diberi was-was oleh iblis supaya bisa disesatkan. Ya. Dan kita juga disuruh Anas perintah untuk berlindung dari was-was yang disusupkan oleh syaitan ini. Was-was ini adalah salah satu senjata syaitan untuk menyesatkan manusia. Nah, yang kedua, kalau seorang sudah mengetahui bahwa was-was ini adalah senjata syaitan, maka dia wajib untuk menghindarkan dirinya dari segala bentuk was-was dan memutus segala pintu yang bisa mengantar dia kepada was-was. Di antara kaidah bagus yang bisa memutus seorang dari pintu was-was ini, dia mengetahui bahwa ibadah apabila dia sudah laksanakan secara sempurna, maka hukum ibadah itu telah sah. Ya, keraguan tidak membahayakan ibadah. Ya. Bagi dia kalau yakin sudah selesai, maka was-was itu tidak akan membahayakannya. Waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang seorang yang sholat dan dia dapatkan di dalam perutnya ada sesuatu mungkin keluar, mungkin tidak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "La yang sorry, hatta yusma sautan aw yujariha." Jangan dia meninggalkan hal tersebut. Jangan dia meninggalkan sholatnya sampai dia mendengar suara atau dia mencium bau. Ya. Jangan dia tinggalkan sampai dia yakin. Adapun hal yang membuat dia was-was, ini adalah dari cara yang disembunyikan syaitan. Nah, itu telah datang dari sebagian as-salaf. Sehingga saya ingat ini adalah wil'adiyah. Beliau beruduk. Setelah selesai wuduk, dikatakan bahwa dibisikkan pada dirinya bahwa seakan-akan beliau mencuci ya, tangannya. Beliau berkata pada dirinya, ya, "Ubayyinatu ala al-mustai wa apa namanya al-miru ala man awfar." Ya. Hendaknya orang yang mengaku bahwa kurang hendaknya dia membawakan bukti. Jadi ya, tentu syaitan membawakan bukti agar supaya ini tentunya adalah cara yang membuat mereka yakin di atas ibadah yang mereka lakukan dan menghindarkan dirinya dari segala wasiat yang diberikan kepada Allah Subhanahu Wataala. Semoga Allah Subhanahu Wataala menjadikan kita semua dari semua kesimpulan ini dan tentukan taufik kepada semua dari kita. Wallahu a'lam. Ya. Ya Ustaz, pertanyaan berikut dari Rani Tawati di Depok. Apakah pada rakaat ketiga dan keempat dalam sholat bacaan Al-Fatihahnya diikuti dengan kata amin? Ya, silakan Ustaz. Ya, penyebutan kata amin itu di dalam bacaan itu apabila sholat berjamaah antara imam dan makmum. Karena itu Rasulullah SAW berkata, "Idza qala al-imamu amin, faqulu amin." Apabila imam berkata amin, maka katakanlah amin. Ya. Karena itu di bacaan Al-Fatihah ini, dia cukup membaca Al-Fatihah saja. Dan tidak mesti dia mengaminkannya untuk bacanya sendiri. Adapun di bacaan pertama dan kedua, ya, seorang imam mengaminkan dan difoto oleh makmumnya. Wallahu ta'ala. Ya. Ya. Berikutnya Ustaz, dari Al-Ahfadli. Saya mau tanya, makanan siap saji, contohnya Pizza Hut, Kentucky, merupakan produk orang kafir. Ada yang menyebutkan sedikit hasil penjualnya untuk membantu agama Yahudi. Apakah kita berdosa makan makanan siap saji tersebut? Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Yang pertama yang dilihat pada makanan adalah kehalalannya dan kebolehannya. Tanyaan dia adalah halal, tidak ada dalil yang melarang untuk hal tersebut. Ya. Ada pun masalah memboikot. Seorang boleh aja memboikot pada dirinya. Dia tidak senang makan makanan produk Amerika. Dia tidak senang makan produk Australia, tidak senang makan produk Denmark, ya, silakan itu urusan pribadi. Tapi memberikan seruan umum kepada manusia tidak boleh makan tersebut, itu bukan wewenangnya. Ya, karena boikot dari sisi umum untuk produk yang seperti ini bukan wewenang pribadi, tapi itu wewenang orang per orang. Ya, kalau disuruhkan boikot pada produk orang-orang tersebut, ya apa bahaya yang ditimbulkan untuk mereka? Justru hal itu akan menambah, ya, menambah tersohornya produk-produk mereka, karena sebagian orang yang namanya membicarakan ini. Nah, itu saya nasihatkan kepada setiap muslim dan muslimah, ya, apabila dia bersikap sesuai dengan tuntunan syariat, bukan hanya dibangun di atas kemarahan saja, dan juga bukan dibangun di atas perkara yang tidak dibangun landasan yang kuat, ya, sehingga dia kadang terjatuh di dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemerintah melarang dan menyuruhkan untuk memboikot produk tersebut, kita boikot. Tapi kalau mereka tidak melarang, maka akhirnya ya di dalam produk itu, kalau dia adalah produk yang halal, tidak ada masalah untuk digunakan. Ya, kalau seorang yang ingin memboikotnya secara pribadi, tidak ada masalah, itu boikot secara pribadi, urusan pribadi. Wallahu ta'ala. Ya, pertanyaan berikut Ustaz dari luar negeri, dari Al-Mansuroh di Korea Selatan. Yang pertama, apakah boleh sholat dengan menutup lubang telinga dikarenakan kerasnya suara musik? Dan yang kedua, berapa jumlah minimal Ustaz bisa ditegakkannya sholat Jumat? Ya, silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Ada pun yang pertama tentang menutup telinga, supaya tidak mendengar suara musik, itu boleh saja. Bahkan itu dari hal yang dengannya akan sempurna kewajibannya. Hal yang dengannya akan sempurna kewajibannya. Nah, ini tentunya kalau dia sholat sendirian. Adapun kalau dia sholat berjamaah, ini tentunya tidak apa namanya tidak akan terlaksana sholat berjamaah itu kecuali kalau si imam mendengar suara makmum dan si makmum mendengar suara imam. Iya, baik. Ini diperlukan untuk apa namanya dia mendengar dan tidak menutup lubang telinganya. Bukan dia sholat sendiri, itu insya Allah sana tidak ada masalah dari hal yang membantu dia untuk menyempurnakan sholatnya khusyuk di dalam sholat. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang berapa jumlah minimal ya, untuk sholat Jumat. Yang benarnya bahwa tidak ada jumlah minimal seperti yang dilakukan yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwa jumlahnya harus 40 dan semisal dengan itu. Ya. Dalam sholat Jumat, ya, kalau hal tersebut ingin ditegakkan, di antara dua orang juga adalah hal yang diperbolehkan. Di antara tiga orang adalah hal yang diperbolehkan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza uqimatish shalah falyu'adhdhir lakum ahadukum wa li'ummatikum akbarukum." Apabila telah ditegakkan sholat, maka apabila telah masuk waktu sholat, maka hendaknya salah seorang dari kalian adzan dan salah seorang dari kalian mengimami kalian. Ini kalimat salah seorang dari kalian ini menunjukkan jumlah jumlah dan jumlah jamak dan jumlah jamak itu paling sedikitnya tiga. Jadi kalau ada tiga orang, insya Allah kalian itu sudah cukup. Ya, dan ini di atas dibangun dari pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Wallahu ta'ala. Ya. Ya, baik Ustaz. Pertanyaan berikut dari Al-Ah Irfan di Solo. Apakah seseorang yang berbuat syirik akbar dan dia mati belum bertaubat bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga dengan masyiahnya? Bagaimana kaitan sifat masyiah dengan sifat adil bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya Ustaz. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih." Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang bertobat. Siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik akbar, belum bertobat darinya, ini tidak diampuni dosanya. Tidak diampuni dosanya. Dan tentunya kalau tidak diampuni dosanya, dia tidak akan masuk surga. Adapun yang masuk surga itu dengan masyiat Allah itu pelaku dosa selain dosa kesyirikan. Jadi kelanjutan ayat, "Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Allah mengampuni apa yang selain kesyirikan itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan kehendak Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan keadilannya. Apa yang Allah kehendaki, maka itulah yang keadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menyiksa seseorang itu adalah dari keadilan Allah Subhanahu wa taala karena dosa orang itu juga. Dan kalau Allah memberikan kebaikan seorang itu adalah dari keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk orang tersebut. Ya, wallahu taala. Ya, baik Ustaz, pertanyaan berikut dari Al-Ah Angga Tri Susila. Sifat-sifat apa sajakah yang menjadikan suatu barang dikategorikan alat pembayaran yang sah di dalam Islam? Sekarang marak pembelian aplikasi handphone dengan pulsa. Apa lantas pulsa menjadi kategori alat pembayaran yang sah sehingga dikategorikan termasuk dalam barang ribawi? Ya, silakan Ustaz. Ya, ini sebenarnya untuk pertanyaan sifat-sifat apa saja yang menjadikan suatu barang dikategorikan alat pembayaran yang syah dalam Islam, ini pembahasan luas ya untuk diuraikan. Nah, di sini contoh kasusnya saja yang kita bahas. Ya, pembelian aplikasi handphone dengan pulsa. Ya, kalau dia membeli aplikasi handphone, kemudian pulsanya langsung terpotong, dia memiliki pulsa ada di HP-nya, kemudian terpotong dengan pembelian aplikasi tersebut, ini insya Allah taala tidak ada masalah. Ya, sebab barang ada dan juga alat pembayaran ada. Dan keberadaannya langsung dipotong, itu seakan-akan adalah bentuk transaksi dan saling kontan. Oke, seperti ini tidak ada masalah insya Allah taala dan juga bukan unsur riba. Bukan unsur riba. Ya, karena di sini ada aplikasi yang dibeli dan itu dalam bentuk dianggap sebagai barang, dianggap sebagai harta dibeli, ya, kemudian dibayar dengan pulsa dan pulsa ini dihitung sebagai barang ribawi. Jadi penukaran antara barang ribawi dengan barang selain barang ribawi. Nah, ini bukan hal yang bersifat ini. Ya. Wallahu taala alam. Nah. Ya, Ustaz, pertanyaan berikut dari Al-Ah Abu Abdullah di Makassar. Bagaimana hukum orang tua yang menguburkan bayinya yang meninggal pada hari kedua tanpa dimandikan dan tanpa disolati karena orang tua belum paham dalilnya? Ya, silakan Ustaz. Iya. Dalam apabila sudah terjadi hal yang seperti itu, apa yang telah berlalu di kondisi yang seperti itu sudah berlalu, sebab kalau digali lagi Nah, apabila kegiatan sudah berlalu, ini tentunya akan menimbulkan banyak kesulitan. Maka hal yang seperti ini lagi dibangun di atas ketidakpahaman. Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang apa namanya melakukan sesuatu tanpa ilmu tidak dalam hal tersebut. Nah, dan telah apa namanya datang dan jalin yang menunjukkan bahwa orang yang jahil itu dimaafkan tidak dalam hal tersebut. Ayat dalil yang menunjukkan tentang itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan mengajarkan kepada kita semua apa yang kita ketahui. Wallahu ta'ala. Baik. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Al-A Abu Ayas di Cipayung. Ustaz, bila seseorang menyelisihi satu saja pokok usul akidah, bisa mengeluarkan dia dari ahlus sunnah, bahkan diwajibkan untuk dijauhkan. Bagaimana dengan para imam dan ulama yang diketahui ada beberapa kesalahan dalam hal akidah, tapi sampai akhir hayatnya mereka tetap disebut sebagai ulama? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, ini pertanyaan global ya dari Allah Abu Ayyash tentang siapa ulama tersebut, apa jenis kesalahan yang dia lakukan. Ya, sebab usul yang kadang sebagian ulama jad ada ternukil dari kesalahan dalam usul, tapi di belakang kesalahan tersebut ada perkara-perkara yang mengitarinya, ada syubhat, kemudian ada ta'wil. Ya, ini hal-hal yang merupakan udur baginya, tidak dibid'ahkan karena hal tersebut. Berikan udur bagi mereka. Bagaimana Imam Nawawi Al-Hafidh Ibn Hajar, mereka jatuh di dalam sebagian kesalahan berkaitan dengan asma sifat. Tapi hal ini bersamaan dengan itu, para ulama kita tidak menyatakan mereka sebagai ahlul bidah. Karena mereka berijtihad di dalam masalah tersebut. Ya. Dan mereka keliru di dalam hal tersebut bukan karena disengaja. Bukan karena disengaja dan bukan karena hawa nafsu. Adapun orang yang sudah jelas dan menyelisihi suatu asal dari usul ahli sunnah telah tegak terhadap hujjah, ini yang dikatakan sebagai orang yang keluar dari ahli sunnah yang jelas. Wallahu a'lam. Ya, Ustadz, ini dari saudara Jihan di Bima, Nusa Tenggara Barat. Bagaimana cara kita bertaubat dari dosa maksiat? Ya, silakan Ustadz. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari segala dosa dan kemaksiatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan cahaya keimanan di hati kita supaya bisa merasakan buruknya dari pengaruh dosa dan kemaksiatan tersebut. Taubat itu diterima dengan lima syarat. Syarat yang pertama, dia ikhlas dalam bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, dia meninggalkan perbuatan dosa maksiat yang dia lakukan. Syarat yang ketiga, dia sesali perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Ya, dibedakan antara meninggalkan dosa dan menyesali. Sebab ada sebagian orang yang meninggalkan dosa tidak dia sesali. Ditinggalkan dosa hanya karena dia tidak mampu lagi melakukannya, tidak memiliki uang untuk melakukannya. Karena itu para ulama rahimahumullah taala mendetailkan syarat agar supaya dia menyesali perbuatannya. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "An-nadam taubat an-nadam." Taubat itu adalah penyesalan. Taubat itu adalah penyesalan. Ini syarat yang ketiga, disyaratkan dia berniat dengan sungguh-sungguh dalam hatinya tidak akan kembali mengulangi dosa itu lagi. Bahkan kalau dia tinggalkan dosa, dia sesali, tapi dalam hatinya akan dia ulangi lagi, maka ini bukan taubat namanya. Ini syarat yang kelima dari taubat adalah dia bertobat masih pada waktunya. Dan waktu taubat itu sepanjang nyawa belum sampai di tenggorokan dan sepanjang matahari belum terbit dari arah barat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya dan mengarahkan kita semua pada jalan taubat dan menerima taubat-taubat kita, mensucikan hati dan jiwa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua dengan surga-Nya. Inna huwa yudzalika wal qadir alaihi wa huwa jawarin karim. Ya. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Indah Febria. Ustaz, saya mau tanya, ibu saya mu'alaf, nikah dengan ayah saya masuk Islam. Namun masih banyak saudaranya yang beragama Kristen. Dalam momen Natal ini, biasanya saudara-saudara ibu pada mengundang kami sekeluarga ke rumah mereka. Bagaimana menyikapinya Ustaz? Apakah kami harus datang untuk mempertahankan hubungan baik atau bagaimana sebaiknya? Ya, silakan Ustaz. Ya, Yang saya nasihatkan agar supaya di dalam kondisi yang seperti ini seorang muslim dan muslimah mengenal hakikat dari keislamannya. Dan keislaman itu tidak membenarkan seseorang untuk menghadiri perayaan orang-orang kafir, siapapun orang kafir tersebut. Apakah ayah kita, ibu kita, saudara kita, keluarga, kerabat kita yang terdekat. Sepanjang dia kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak memberikan kepadanya suatu hal yang berkaitan dengan loyalitas dalam keagamaan. Perkara yang menunjukkan kecintaan dalam keagamaan. Sebab menghadiri perayaan mereka, ya, kegiatan yang berkaitan dengan hari raya mereka, itu adalah hal yang berkaitan dengan kecintaan kepada agama. Nah, hal yang seperti ini tidak boleh seorang memberikan kecintaannya kepada orang kafir di dalam keagamaan. Karena itu yang saya nasihatkan, ya, agar supaya seorang menjaga, ya, menjaga keislaman yang dimiliki dan mengerti apa hakikat dari keislaman tersebut. Kemudian yang kedua yang perlu saya ingatkan, bahwa orang ketika tidak menghadiri perayaan orang-orang kafir, kerabat yang kafir, bukan artinya dia tidak menjaga hubungan yang baik sebagaimana seorang yang berkeluarga, ya, seorang yang berkerabat, ya, bukan artinya tidak ada penjagaan. Penjagaan bisa dilakukan dengan cara yang lain, tapi bukan dengan cara melanggar prinsip kita, ya, melanggar ketentuan dari agama kita untuk tidak menghadiri acara-acara yang berkaitan dengan kebiasaan dan keagamaan orang-orang kafir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan ibu kenanya di atas keislaman dan juga untuk kenanya dan seluruh keluarganya semoga dikuatkan di atas keislaman dan lalu dibimbing menuju pada cahaya ilmu syar'i. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita semua dari segala dosa yang nampak maupun yang tidak nampak dan mengampuni segala kelemahan, kemuruan dan kesalahan kita. Innahu wa nidhalika wa suhu wa jawabin. Sari. Ya. Ya Ustaz, pertanyaan berikut dari Al-A Abu Hafso di Jakarta. Apakah harus kita ucapkan ketika kita mendapat bantuan dari non-muslim? Apakah kita ucapkan jazakallah khair atau cukup terima kasih atau bagaimana Ustaz? Ya. Ya, kalau seorang mendapatkan bantuan dari non-muslim, ya, pada hal yang berkaitan dengan dunia, ya, tidak ada masalah dia mengucapkan kalimat dan bentuk terima kasih yang semisal dengan itu. Ya, itu dari perkara yang kita insya Allah tahu. Ya, itu tidak berkaitan dengan masalah loyalitas. Adakah kalau dia berkata juga tentang khairan, ini berkaitan dengan doa, ya. Nah, hal yang seperti ini, tentunya tidak dilakukan oleh seorang muslim mendoakan kebaikan pada orang kafir buat pada orang kafir ini sendiri tidak diterima lima amalannya. Kalau dia doakan supaya kafir ini mendapat hidayah, ya diberi petunjuk pada keislaman, itu tidak ada masalah, ya. Kalau dia ucapkan terima kasih itu ya akan ini yang berjalan, ya, dan tidak mengambil makna doa. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahillazi binikmatihi tatimu sholihat. Baik para pendengar Anas Radio di seluruh Indonesia dan di luar negeri yang mendengarkan siaran Problema Muslim pertemuan ketujuh malam ini, dengan pertanyaan Abu Hafsah dari Jakarta tadi, berarti cukup sudah pertemuan tanya jawab Problema Muslim pertemuan ketujuh di Kamis malam hari ini 14 Safar 1434 Hijriah bertepatan dengan 27 Desember 2012. Kita ucapkan jazakumullah khairan atas jawaban guru kita Al-Fadil Ustaz Abu Muhammad Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Semoga pertanyaan-pertanyaan dari beliau bermanfaat untuk kita semua, ya, dalam mengarungi kehidupan dunia ini dan tentunya mengokohkan kita di atas agama kita Islam yang indah ini dan di atas jalan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.